Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Insyaallah saat lagi live kajian bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Urey Habibullah Ta'ala dengan pembahasan tema Murtad demi cinta terlarang. Awas bahaya pemurtadan mengintai anak-anak kita. Nasihat bagi setiap orang tua. Dan bagi pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089-655-088-805 atau juga bisa melalui PIN BlackBerry, melalui PIN BB27C-BCC58 atau juga bisa melalui email info@syiartauhid.info. Baik, berhubung Ustaz telah hadir di studio dan siap mengisi pada kali ini, maka langsung saja kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita telah memahami bahwa nikmat terbesar di dalam kehidupan ini adalah nikmat iman dan Islam, yaitu iman yang betul-betul murni. Maksudnya murni, tidak tercemari sedikit pun oleh noda-noda kesyirikan atau kotoran-kotoran kekufuran. Inilah kunci kebahagiaan. Inilah kunci kejayaan. Dengannya manusia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, yaitu kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Maka dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada setiap orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, yaitu keamanan dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan hidayah untuk menapaki jalan yang lurus di dunia ini serta petunjuk untuk masuk ke dalam surga di akhirat kelak, yaitu Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan menuju surga. Maka Allah mengabarkan semua itu diraih dengan keimanan yang tidak dicampurkan dengan kezaliman sedikit pun. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kezaliman yang dimaksud adalah seperti ucapan Luqman alaihi salam yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quran, ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka kezaliman inilah yang dimaksud, yaitu kesyirikan kepada Allah, kekufuran kepadanya, tidak boleh sedikit pun tercampuri di dalam keimanan seorang hamba. Harus benar iman-iman imannya murni dari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di muka bumi ini. Sebab dengan itu dia akan meraih keamanan dan hidayah. Dia akan meraih keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Dan itulah kesuksesan terbesar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Maka barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka hakikat kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menetapkan untuk meraih keselamatan dari azabnya dengan memurnikan keimanan dari segala macam noda kesyirikan dan kotoran kekufuran, atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala menguji setiap mukmin. Apakah mereka jujur dalam keimanannya? Apakah mereka benar-benar dalam keimanannya? Sebagaimana setiap mukmin berusaha menapaki jalan para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam, maka demikian pula mereka mesti menghadapi musuh para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam, yaitu setan-setan. Siapa setan-setan ini? Mereka adalah setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan jin dan manusia, atau dari kalangan manusia dan jin. Mereka saling mewahyukan atau saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Demikianlah, setiap ada kaum mukminin mesti ada setan-setan. Setiap ada orang yang menapaki jalan kebenaran, mesti ada syayatin, setan-setan, baik dari setan manusia maupun setan jin, yang akan mengganggunya, yang akan menghadang langkahnya, berusaha agar ia keluar atau menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Di antaranya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, adanya orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, ataupun kaum musyrikin secara umum. Mereka itulah setan-setan dari kalangan manusia yang akan terus berusaha memurtadkan kaum muslimin, dan mereka tidak pernah ridha kepada kaum muslimin sampai mereka mengikuti orang-orang kafir tersebut atau murtad dari agama yang mulia ini. Sebagaimana firman Allah, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Dan tidak akan pernah ridho kepadamu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Andaikan engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, yakni tentang kebenaran, tentang jalan yang lurus, tentang al-Islam, agama tauhid, maka tidak ada bagimu dari Allah seorang wali, seorang kawan setia, ataupun seorang penolong. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita tentang adanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin murtad menjadi kafir seperti mereka. Dan Allah mengingatkan, Islam itulah agama yang benar. Karena itu adalah petunjuk yang datang dari Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, barang siapa yang mengikuti ajakan orang-orang kafir tersebut untuk murtad, maka Allah tidak akan menjadi kekasihnya dan Allah tidak akan menjadi penolongnya. Sebab mereka mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan. Sedangkan agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Sebagaimana firman-Nya, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal Islami diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka kaum musyrikin, orang-orang kafir, dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan selainnya, mereka tidak ridha. Mereka hasad kepada kaum muslimin. Mereka ingin kaum muslimin ikut murtad seperti mereka. Maka Allah ingatkan, bahaya murtad ini Allah tidak lagi akan mencintai dan menolong seseorang apabila dia murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk memuluskan langkah mereka, dan agar mereka berhasil memurtadkan kaum muslimin, berbagai macam metode mereka gunakan. Sampai hari ini, mereka terus memurtadkan kaum muslimin dengan berbagai macam metode yang mereka mampu. Apakah secara langsung ataupun melalui media-media massa. Bahkan tidak jarang dengan peperangan, pemaksaan, penindasan, pembunuhan, pembantaian terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Atau ketika mereka lemah, mereka rubah strategi dengan pembujukan, dengan diberi iming-iming, atau diberi sekarton supermi, atau sekarung beras dan beberapa lembar uang. Maka banyak kemudian kaum muslimin yang murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Dan metode-metode ini terus mereka pergunakan sampai hari ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan betapa mereka sangat menginginkan umat Islam untuk kafir, murtad, keluar dari agama, mengikuti agama mereka. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar, kata Allah, dari pembunuhan. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan fitnah ini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka, orang-orang kafir, tidak akan berhenti memerangi kalian sampai mereka berhasil memurtadkan kalian dari agama kalian apabila mereka mampu. Artinya mereka berusaha semampunya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahaya kemurtadan. Bahaya kalau kita menuruti ajakan mereka dan paksaan mereka untuk murtad dari agama Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Dan barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian dia mati. Wa huwa kafirun. Dan ia mati dalam keadaan kafir, yakni dia murtad dan dia belum kembali untuk bertaubat. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Yakni semua kebaikan mereka terhapus. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran tentang peringatan bahaya kekufuran. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Yakni lebih kejam, lebih berbahaya, dan dosanya lebih besar dan lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding pembunuhan. Tapi apakah yang dimaksud dengan fitnah di sini? Ini sekaligus meluruskan kesalahpahaman sebagian orang. Mereka mengira ayat ini fitnah bermakna menuduh seseorang melakukan sesuatu yang buruk yang tidak dia kerjakan. Padahal bukan itu maksudnya. Fitnah dalam ayat ini adalah memaksa seorang muslim menjadi kafir. Ini yang dimaksud dengan fitnah. Kata Allah, dosanya lebih besar dibanding pembunuhan. Sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, ay qad kanu yaftinuna al-muslim fi dinihi. Maksud ayat ini, fitnah lebih besar daripada pembunuhan, lebih besar dosanya daripada pembunuhan adalah dahulu sungguh kaum musyrikin itu memfitnah seorang muslim di dalam agamanya. Maksudnya apa memfitnah seorang muslim? Memaksa dia untuk meninggalkan agamanya dengan memberikan berbagai macam syubhat atau kerancuan. Kemudian memaksanya dengan kekuatan, membujuknya dan lain sebagainya dengan berbagai macam metode. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Hatta yarudduhu ilal kufri ba'da imani. Sampai mereka berhasil memurtadkan dia kepada kekafiran setelah sebelumnya dia sudah beriman. Fadzalika akbaru indallah minal qatl. Maka itulah dosanya lebih besar di sisi Allah dibanding pembunuhan. Inilah yang dimaksud fitnah lebih kejam atau lebih besar dosanya daripada pembunuhan, yaitu memaksa orang menjadi kafir ataupun mengiming-imingi orang atau mengajak orang untuk menjadi kafir walaupun bukan dengan paksaan. Iya, apakah dengan rayuan ataukah dengan ajakan untuk menikah ataukah dengan iming-iming harta? Ini semuanya fitnah yang dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Itu yang dimaksud dengan fitnah yang lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Sebab fitnah atau kekufuran itu dosanya sangat besar, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam ayat ini. Wa may yartabit minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian dia mati belum sempat dia bertaubat, dalam keadaan kafir dia mati, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan mereka di dunia dan di akhirat. Maksudnya semua kebaikan yang pernah mereka kerjakan dari kecil sampai dewasa, setelah dewasa dia murtad, maka terhapus semua ibadah dan kebaikan yang pernah dia kerjakan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Ini peringatan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Andaikan mereka menyekutukan Allah, andaikan mereka murtad dari agama Allah, maka terhapus amalan mereka dan mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga kata Allah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sejelek-jeleknya seorang muslim, betapapun kita benci karena akhlaknya yang jelek, tetap masih lebih baik daripada seorang kafir. Karena Allah mengatakan orang-orang kafir itu pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Adapun kaum muslimin yang berbuat dosa-dosa besar sekalipun, maka masih mungkin dosanya diampuni. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Andaikan seorang muslim tidak diampuni karena dosanya terlalu banyak lalu dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak kekal di dalam neraka seperti orang-orang yang murtad atau orang-orang yang kafir. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa kekufuran, murtad dari agama Allah dan memaksa orang atau mengajak orang murtad lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Dan kita seluruhnya sepakat. Jangankan kita, orang-orang kafir pun sepakat. Pembunuhan adalah dosa besar. Menghilangkan nyawa orang adalah dosa yang sangat kejam. Bahkan negara-negara kafir sekalipun menetapkan hukuman yang sangat berat bagi pembunuh. Tetapi kenyataannya, membunuh yang sangat diharamkan dalam Islam dan dosanya sangat besar, tidaklah lebih besar dosanya dibanding mengajak orang untuk murtad. Apalagi yang melakukan kemurtadan itu. Maka itu lebih besar. Sebab itu adalah dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Dan terhapus seluruh amalan-amalan kebaikan yang pernah dia kerjakan. Maka sangat disayangkan sekali banyak kaum muslimin, terutama orang tua yang memiliki anak, tidak memahami masalah ini. Sampai kemudian dia membiarkan anaknya bergaul dengan orang kafir. Bahkan berpacaran dengan orang kafir. Dan pacaran itu sendiri hukumnya haram. Sebagaimana akan kita sebutkan. Bahaya berpacaran ini. Bahkan menikah dengan orang kafir. Kemudian mengatakan, yang penting anak saya tidak membunuh, yang penting anak saya tidak narkoba. Adapun soal agama, itu hak dia. Padahal, menjaga agama anaknya, menjaga akidahnya tetap dalam Islam, itu jauh lebih penting dari segala sesuatunya. Iya. Kita sepakat membunuh dosa besar. Narkoba juga dosa besar dan sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Tapi kita harus paham. Itu semua adalah dosa-dosa yang derajatnya lebih rendah daripada kesyirikan dan kekufuran. Apabila seorang mati di atasnya, walaupun dia tidak bertobat, masih mungkin mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah mengatakan, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Atau dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Andaikan dia tidak diampuni sekalipun dan dia diazab, maka azabnya tidak akan kekal. Seperti orang-orang yang murtad dari agama Allah. Seperti kekalnya kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Maka yang paling utama bagi orang tua untuk menjaga akidah anaknya, keimanannya. Jangan sampai murtad dari Islam. Dan juga Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahaya murtad. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini subhanallah. Di antara hukuman yang sangat berat yang Allah tetapkan di dunia ini adalah kepada orang-orang yang murtad. Kalau begitu orang yang murtad itu lebih besar dosanya dan lebih berbahaya dibanding orang-orang yang kafir yang sama sekali belum pernah masuk Islam. Iya. Karena kalau orang-orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani yang sama sekali belum pernah masuk Islam, mereka mungkin saja diberikan pilihan-pilihan. Kalau ada pemerintahan Islam yang menegakkan jihad, maka mereka masih bisa diberikan pilihan-pilihan. Pilihan yang pertama adalah masuk Islam, didakwahi. Agar mereka mau menerima Islam supaya mereka selamat. Pilihan yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka bayar jizyah. dan mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam. Maksudnya agar mereka melihat akhlak kaum muslimin, kelak suatu hari mereka akan masuk Islam. Pilihan yang ketiga, kalau tidak mau pilihan pertama dan kedua, barulah diperangi. Tetapi, kalau orang yang murtad, ketika dia murtad, hukumannya cuma satu kalau dia tidak bertobat. Yaitu dia dibunuh. Menunjukkan dosanya lebih besar dan lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin. Makanya ulama kita mengatakan, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang mau masuk Islam itu harus benar-benar dipahamkan tentang Islam. Sehingga dia tahu konsekuensinya. Karena kalau dia mau keluar dari Islam, hukumannya berat. Dan ini adalah hukuman yang berhak untuk menerapkannya adalah pemerintah kaum muslimin. Bukan ormas-ormas tertentu atau pribadi-pribadi tertentu atau masyarakat tertentu yang menerapkan hukum pembunuhan ini, bukan. Tetapi ini adalah hak pemerintah kaum muslimin. Makanya, orang yang murtad itu gak bisa seenaknya dia mengatakan, ini kan hak saya. Ini kan privasi saya. Ini urusan saya dengan Allah. Gak bisa. Kenapa? Karena perbuatannya itu dapat mempengaruhi orang lain. Apalagi kalau dia dianggap sebagai public figure. Walaupun kebanyakan orang yang murtad ini sebetulnya tidaklah pantas sedikit pun seujung kuku dianggap sebagai figur publik. Iya, tidak pantas dicontoh. Orang-orang fasik yang suka mempertontonkan auratnya, menjadikan aurat mereka sebagai komoditas untuk dijual. Pergaulan bebas. Akhirnya salah gaul. Kemudian murtad keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka ini tugas pemerintah muslim. Dimanapun mereka berada di seluruh negeri. Dari negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karena itu berat sekali menjadi pemerintah itu. Pemerintahan yang dikejar. Bahkan sampai mengemis. Minta jabatan. Minta kepada masyarakat agar dipilih. Namun tidak mengerti bagaimana memimpin yang baik. Dan tidak tahu hukum-hukum syariat di dalam kepemimpinan tersebut. Maka ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, bunuhlah dia. Ini menunjukkan dosa besar. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwasannya la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah kecuali satu dari tiga alasan. Yang pertama, as-saibuz zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, wal iyadzu billah, ini hukumannya adalah hukuman mati. Wan nafsu bin nafsi, demikian pula membunuh jiwa, yaitu membunuh seorang muslim, ini hukumannya adalah hukuman mati. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, dan meninggalkan agama serta menyelisihi atau memisahkan diri dengan kaum muslimin. Inilah yang terjadi. Dua hal tidak bisa dipisahkan. Kalau seorang meninggalkan agamanya, murtad dari agama Islam, berarti dengan sendirinya dia memisahkan diri dari kaum muslimin. Berarti dengan sendirinya dia bukan saudara kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Semua orang kafir. Semua orang yang menyekutukan Allah, itulah musuh Allah dan Rasulnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Wa qad ajma'u 'ala qatlihi." Sebagaimana dalam Syarah Muslim, para ulama telah sepakat akan harusnya dibunuh orang yang murtad tersebut. Namun sekali lagi, itu bukan tugas setiap anggota masyarakat, namun itu tugas pemerintah kaum muslimin. Dan ini sekedar menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa orang yang murtad dari Islam tersebut. Iya. Kalau begitu, apa kewajiban kita? Kewajiban kita untuk mendakwahinya. Kita tidak ditugaskan untuk membunuhnya karena kita bukan pemerintah. Maka kewajiban kita untuk mendakwahinya, menasihatkannya, mengingatkannya, dan terutama orang tuanya, iya, punya kewajiban untuk memisahkan anaknya kalau dia menikah dengan orang-orang kafir karena pernikahannya tidak sah, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Baik. Sebelumnya, perlu kita tekankan lagi tentang bahaya kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, serta agama-agama yang mengajarkan kekafiran dan kesyirikan. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun kaum musyrikin. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Ya Allah berikan kitab Taurat dan Injil. Dan siapa kaum musyrikin? Seluruh kaum musyrikin selain mereka. Termasuk di dalamnya Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Apa kata Allah tentang mereka? Tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Maka, kalau kita sayang dengan saudara-saudara kita, orang tua sayang kepada anaknya, maka jaga mereka. Jangan sampai mereka kafir. Jangan sampai mereka murtad keluar dari agama Allah, tergolong ke dalam golongan orang-orang kafir dan musyrikin. Dan itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Dan itulah setinggi-tingginya kasih sayang kita yang sebenarnya kepada orang yang kita cintai. Jaga mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka kekal dalam neraka dan menjadi makhluk yang paling jelek. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan tentang kejelekan orang-orang yang menyekutukan Allah, antah amtah sabu anna aksarahum yasma'un au ya'kilun. Amtah sabu anna aksarahum yasma'un au ya'kilun. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Tidak. Orang kalau sudah kafir, sudah murtad, Allah telah tutup pendengaran dan pemahaman mereka, hati mereka telah ditutupi dengan kekufuran tersebut. Kata Allah, tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang-binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang ternak tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita di antara contoh kekafiran dan kesyirikan. Dan bagaimana hal itu dapat menyebabkan bencana di muka bumi ini. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Dan mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Ini ucapan orang-orang Kristen. Apa kata Allah? لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Watan syakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Isa bin Maryam. Atau Yesus putra Maryam. Kafirlah mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga, padahal tidaklah ada sesembahan kecuali sesembahan yang satu. Maka Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani. Allah mencerca dan mencela mereka karena kekufuran mereka yang begitu besar kepada Allah. Sehingga sangat mengherankan seorang Muslim yang telah dididik sedari kecil untuk mengerti tauhid. Dia membaca Qul huwallahu ahad. Dia membaca innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian setelah dewasa, hanya karena ingin menikah dengan seorang wanita Nasrani atau sebaliknya, wanita muslimah ingin menikah dengan laki-laki Kristen, kemudian dia membuang agamanya, dia membuang kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan yang hakiki, keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hari-hari ini kita mendengarkan banyak berita orang-orang yang murtad dengan alasan cinta kepada calon suaminya atau sebaliknya kepada calon istrinya. Na'udzubillah. Demi kebahagiaan yang semu, demi kebahagiaan yang sedikit, dia rela menanggung penderitaan yang berkepanjangan di akhirat kelak. Apakah dia menyangka kehidupannya di dunia ini akan kekal? Bahkan bisa jadi orang yang dia cintainya itu meninggalkan dia sebelum dia mati. Dan ketahuilah, sebetulnya ini bukan metode baru di dalam pemurtadan. Ini hanyalah salah satu metode pemurtadan yang dicanangkan oleh sebagian gereja-gereja, yaitu gereja-gereja Kristen, memiliki misi untuk memacari anak-anak muda kaum muslimin, bahkan menghamili kemudian menikahi secara paksa lalu diajak untuk murtad. Bahkan terkadang mereka rela untuk pura-pura masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mereka sudah menancapkan pengaruhnya kepada calonnya atau kepada pasangannya, pada akhirnya mereka ajak dia untuk murtad, keluar dari Islam. Dan pasangannya ini karena sudah dimabuk cinta, dan ini adalah cinta yang sangat terlarang, demi cintanya kepada makhluk, dia lupakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun akhirnya murtad, keluar dari Islam, wal iyadu billah. Oleh karena itu, kita juga mengingatkan bahayanya pergaulan bebas anak-anak kita. Bahayanya anak-anak kita dibiarkan berteman dengan siapa saja, apalagi dengan lawan jenisnya. Ini semuanya adalah perbuatan yang mengantarkan kepada perzinahan. Oleh karena itu, ulama menjelaskan pacaran itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia adalah perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Itulah yang dilakukan oleh orang yang berpacaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan." Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan yang keji adalah perzinahan dan yang semisalnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Maka di dalam agama kita yang mulia ini, tatkala perzinahan itu dilarang, seluruh yang bisa mengantarkan kepada zina itu juga dilarang. Oleh karenanya Allah mengatakan, jangan kamu mendekati zina. Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina. Tetapi melakukan semua hal yang bisa mendekatkan kepada zina, itu sudah dilarang. Itu sudah dilarang. Oleh karena itu, Allah perintahkan secara khusus terhadap kaum mukminin, laki-laki dan perempuan, untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, tidak melihat kepada orang-orang yang tidak halal untuk dilihat. Laki-laki tidak melihat kepada wanita yang tidak halal baginya. Demikian pula wanita tidak melihat kepada laki-laki yang tidak halal baginya. Sebagaimana firman Allah, kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakan kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Demikian pula Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakan kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala melarang wanita-wanita mukminah menampakkan perhiasannya sehingga menarik hati kaum lelaki. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Jadi, subhanallah, betapa benar-benar dijaga dan ditutup seluruh pintu yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Bukan hanya memandang dilarang. Si wanita pun diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya atau hal yang menarik darinya. Bukan hanya itu. Berbicaranya pun diperintahkan untuk dijaga. Jangan dia mendayu-dayukan suaranya sehingga kemudian laki-laki tertarik kepadanya. Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian tunduk di dalam berbicara, yakni mendayu-dayukan ucapan, sehingga berkeinginanlah untuk berbuat zina orang yang di hatinya ada penyakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahala. Telah ditulis bagi anak Adam bagiannya dari zina. Dia akan mendapatinya tidak bisa tidak. Fal ainani zinahuma an-nazar. Maka dua mata zinanya adalah memandang. Wal udunani zinahuma al-istima'. Dan dua telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisan zinahul kalam. Dan lisan zinanya adalah berbicara. Wal yad zinahal batsh. Dan tangan zinanya adalah menyentuh. Wal rijl zinahal khuta. Dan kaki zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Dan hati zinanya adalah bernafsu dan berangan-angan untuk melakukan perzinahan. Wa yusaddiqu dzalikal farj wa yukadzibuh. Dan yang membenarkan semua itu adalah kemaluan dan juga mendustakannya. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya pintu-pintu perzinahan itu sangat banyak dan itulah semua yang dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran. Dan apabila seseorang sudah terikat hatinya dengan pasangan zinanya, maka sudah sangat sulit untuk dipisahkan. Sehingga pasangannya mengajaknya untuk murtad sekalipun, maka dia pun ikut murtad wal iyadzubillah. Oleh karena itu, sebelum terjadi kita larang. Jangankan berpacaran dengan sesama muslim, dengan orang kafir, dengan sesama muslim pun diharamkan. Apalagi dengan orang kafir. Sehingga pada akhirnya, yang memang itu sudah merupakan metode mereka untuk pemurtadan, anak-anak kita wal'iyadu billah menjadi murtad karena itu. Maka jagalah. Di pundak kita ada tanggung jawab. Apalagi kalau sampai kita sendiri yang menikahkan. Wal'iyadu billah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairu min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Dan sungguh seorang wanita budak mukminah lebih baik daripada seorang wanita cantik namun musyrik yang telah mempesona kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan kaum musyrikin sampai mereka beriman. Beriman di sini betul-betul beriman. Bukan pura-pura beriman. Wala abdum mu'minun khairu min musyrikin walau a'jabakum. Dan seorang hamba, seorang budak mukmin itu lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik yang telah mempesona kalian. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak ke neraka. Perhatikan. Metode pemurtadan dengan jalan pernikahan, hakikatnya mereka mengajak ke neraka. Sebagaimana yang Allah telah ingatkan. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'iznih. Dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Semoga mereka mengingat. Maka ini semua peringatan bagi kita. Terutama setiap orang tua. Di pundak kita ada tanggung jawab yang besar. Untuk mendidik anak-anak kita. Menjaga agama mereka. Dan Nabi SAW telah mengingatkan. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang yang memimpin manusia, pemerintah, adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki, dia adalah pemimpin keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban kelak tentangnya. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Oleh karena itu, setiap kita, suami atau istri, orang tua, bapak ataupun ibu, di pundak kita ada tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak kita, yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah memelihara mereka dengan baik? Menjaga mereka, mensejahterakan mereka. Menjaga kesehatan mereka dan lain sebagainya. Namun, perlu dipahami setiap orang tua, setiap muslim. Sesungguhnya tanggung jawab terbesar yang Allah bebankan kepada kita, dan itu kelak Allah akan mintakan pertanggungjawabannya di hari kiamat, adalah bagaimana kita menjaga agama anak-anak kita, menjaga akidah mereka, mengajarkan ibadah kepada mereka, membimbing akhlak yang baik kepada mereka. Ini yang lebih penting. Jauh lebih penting dibanding kita berusaha banting tulang memberi makan kepada mereka. Jauh lebih penting kita usahakan bagaimana pendidikan agama mereka. Bagaimana kita mengantarkan mereka sampai berpisah dengan kehidupan dunia ini di atas kalimat tauhid, di atas Islam, bukan murtad atau di atas kekufuran. Itu jauh lebih penting dibanding kita mengusahakan makan mereka, kesehatan mereka, kesejahteraan mereka. Sebab semua permasalahan itu hanya akan berakhir di dunia ini saja. Kalau anak kita mati kelaparan misalkan, atau mati tidak mendapatkan pengobatan yang baik tatkala dia sakit, sudah habis masalah di dunia ini saja. Tetapi kalau dia mati di atas kesyirikan dan kekufuran, dia murtad dari Islam dan dia mati sebelum dia kembali, maka Allah telah mengingatkan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fil hayatid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, dia belum bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan mereka di dunia maupun di akhirat, dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya wal'iyadu billah. Jadi panjang masalahnya. Kalau mati karena kelaparan, karena sakit, tidak dapat pengobatan yang baik, persoalannya selesai di dunia ini. Adapun mati di atas kekafiran dan kesyirikan, maka persoalannya akan panjang sampai di akhirat kelak. Oleh karena itu, hakikat kasih sayang kita kepada anak-anak kita bukan sekedar kita perhatikan bagaimana memberi makan kepada mereka atau pendidikan dunia mereka saja, tidak. Tetapi yang penting, yang terpenting adalah pendidikan agama mereka. Iya. Dan secara khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh kaum mukminin. Secara khusus untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "I'malu bi ta'atillah." Menjaga diri dan keluarga dari api neraka maknanya adalah amalkanlah ketaatan kepada Allah. Wattaqu ma'asi Allah. Dan jauhilah kemaksiatan kepada Allah. Wa muru ahlikum bizzikr yunjikum minan nar. Dan perintahkanlah keluarga kalian untuk berzikir. Maksudnya untuk beribadah kepada Allah. Berzikir secara hakiki, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yunjikumullah minan nar. Itulah yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Berkata Imam Mujahid rahimahullahu taala, ittaqullah wa ausu ahlikum bittaqwallah. Perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka maknanya adalah bertakwalah kamu kepada Allah dan wasiatkan juga keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Dan berkata Imam Qatadah rahimahullahu taala, ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'siyatillah. Yang dimaksud menjaga keluarga kita, anak dan istri kita dari neraka, adalah memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka berbuat maksiat kepada Allah. Wa ayyakuma 'alaihim bi amrillah, dan mengawasi mereka di dalam mengamalkan perintah Allah. Wa ya'murahum bihi, dan memerintahkan mereka. Wa yusa'idahum 'alaihi, dan membantu mereka dalam melakukannya. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha. Maka tatkala engkau melihat ada kemaksiatan yang dilakukan oleh keluargamu, anak dan istrimu, maka engkau hentikan mereka dan engkau ingatkan mereka. Ini yang dimaksud menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Enggak bisa kita biarkan. Enggak bisa orang tua mengatakan dia kan sudah dewasa, dia berhak menentukan pilihannya sendiri. Asal tidak membunuh, asal tidak narkoba, enggak apa-apa dia murtad. Nauzubillah. Andaikan dia membunuh dan dia narkoba, itu lebih baik. Andaikan dia melakukannya, itu lebih baik daripada dia murtad. Maka larang dari semua itu. Bukan hanya dari membunuh dan narkoba. Yang paling utama dilarang adalah jangan sampai dia murtad. Jangan dibiarkan. Dipisahkan dia dari pasangannya yang telah mengajak dia murtad. Jangan dibiarkan. Dia adalah tanggung jawab Anda. Dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Demikian pula yang dikatakan al-imam Dhahhak dan Muqatil. Hakkun alal muslim ayyu allima ahlahu. Wajib atas setiap muslim untuk mengajari keluarganya. Ini makna menjaga keluarga kita dari api neraka. Mengajarkan kepada mereka. Min qarabatihi wa imaihi wa abidihi. Yaitu keluarga dari kalangan kerabatnya. Ataupun budaknya, laki-laki maupun perempuan. Ma farradallahu alaihim wa ma nahahum Allahu anhu. Ajarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka. Dan apa yang telah Allah larang dari mereka. Maka ini kewajiban setiap kita. Kita punya kewajiban untuk taat kepada Allah, beribadah kepadanya, mentauhidkannya, dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran, serta kebid'ahan dan kemaksiatan. Tetapi ingat, belum cukup sampai di situ. Kita pun punya kewajiban untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana mereka memerintahkan keluarga mereka untuk taat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabiullah Ismail alaihi salam. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiyya. Dan adalah beliau alaihi salam memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat, untuk berzakat, dan beliau di sisi Rabbnya adalah orang yang diridhai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada nabi kita yang mulia dan kepada umatnya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di dalam melakukan salat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay istankizhum min adzabillah bi iqamis shalah. Makna ayat ini adalah selamatkan mereka dari azab Allah, selamatkan mereka dari siksa Allah dengan menegakkan salat. Inilah kewajiban kita. Memerintahkan anak-anak kita untuk beribadah, meninggalkan kemaksiatan, apalagi kekufuran, agar mereka selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga secara khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan betapa orang tua sebagai orang yang paling mencintai anaknya, paling dekat dengan anaknya, yang paling menginginkan kebaikan bagi anaknya. Namun kenyataannya justru merekalah yang bisa menjadi sebab anaknya merasakan penderitaan yang sangat sengsara. Ini yang terjadi. Orang tua, orang yang paling dekat dengan si anak, paling sayang kepadanya, tetapi bisa menjadi penyebab si anak sengsara, menderita dengan penderitaan yang dahsyat berkepanjangan, yaitu tatkala orang tuanya tidak mendidik agamanya dengan baik, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak melarang dari kemungkaran, apalagi sampai murtad dari agama Allah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali dia lahir di atas fitrah, maksudnya di atas Islam, di atas keimanan kepada Allah. Tak ada dosa dia. Fa abawahu yuhawwidani. Lalu siapa yang menyebabkan dia murtad? Yang menyebabkan dia terjerumus dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassirani, atau menjadikan dia seorang Nasrani. Au yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Perhatikan. Kedua orang tua yang paling dekat dengannya, paling cinta kepadanya, apa kenyataannya? Justru yang menyebabkan dia sengsara, menderita berkepanjangan di dalam azab yang sangat pedih. Ini yang terjadi tatkala orang tua tidak memahami apa kewajibannya yang hakiki, apa yang seharusnya dia ajarkan kepada anaknya. Ini yang terjadi. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia kafir. Apakah secara langsung atau tidak langsung? Secara langsung dia ajarkan ajaran Yahudi, dia ajak masuk Kristen, atau dia ajak menjadi Majusi. Secara tidak langsung, dia biarkan anaknya bergaul dengan seorang Nasrani, berteman dengan seorang Yahudi, berpacaran dengan Majusi. Sama saja kalau dia biarkan, dia yang telah menyebabkan anaknya itu murtad keluar dari Islam, waliyadzubillah. Maka ini peringatan bagi setiap orang tua, ayah atau ibu. Sebaliknya, tatkala kita membimbing anak-anak kita menjadi anak yang saleh, maka itu adalah kebaikan yang sangat besar. Dia akan menjadi investasi kebaikan yang tidak terputus-putusnya, walaupun kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Apabila mati seseorang, terputus darinya amalannya kecuali tiga. Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Yaitu kecuali dari sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan baginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara amalan yang tidak terputus, sudah mati tapi amalannya masih mengalir, kebaikannya terus bertambah, padahal mungkin hidupnya singkat, dan juga ketika hidup banyak dosa yang dia kerjakan, tetapi dengan adanya anak yang soleh yang terus mendoakannya, maka kebaikan terus mengalir baginya. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu akan lebih berat dibanding dosa-dosa yang dia kerjakan. Bukan hanya itu, si anak ini akan menjadi sebab seorang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan diangkat derajatnya di surga. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadha fayuqal bistighfari waladika laka." Sesungguhnya seseorang itu diangkat derajatnya di dalam surga. Dia pun heran sehingga dia mengatakan, "Bagaimana ini bisa terjadi padaku?" Maka dikatakan kepadanya, itu dikarenakan permohonan ampun yang dilakukan oleh anakmu bagimu. Subhanallah, permohonan ampunan doa seorang anak dapat menyebabkan orang tua itu terangkat derajatnya di surga kelak. Iya. Jadi apabila kita mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan pendidikan agama yang benar, sehingga mereka menjadi orang-orang yang saleh, yang benar-benar beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka ini adalah kebaikan yang besar bagi kita sendiri. Kebaikannya kembali kepada kita. Dan juga kelak Allah akan persatukan kita di dunia, di akhirat, bersama anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka kelak. Inilah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan apabila kita berhasil mendidik anak-anak kita memahami akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang kokoh, agama yang benar. Ini adalah kebaikan bagi kita juga, bukan hanya bagi mereka. Oleh karena itu, sebagai penutup apa yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, ada beberapa kiat yang perlu dipahami orang tua di dalam mendidik anak. Kita sebutkan secara ringkas insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah, mendidik anak itu diperlukan ilmu. Jangan sampai kita memiliki anak hanya kebetulan kita sudah menikah, kemudian berhubungan suami istri, kemudian punya anak tanpa persiapan. Hendaklah kita pahami, mendidik anak itu membutuhkan ilmu. Ilmu apa yang kita perlukan? Terutama ilmu dalam pendidikan agamanya. Dan ilmu-ilmu lainnya tentunya. Yang terkait dengan permasalahan umum. Bagaimana mensejahterakan si anak, menjaga kesehatannya, dan lain-lain sebagainya, dan lain-lainnya. Tetapi yang paling penting adalah menjaga agamanya. Sehingga ilmu yang paling penting adalah ilmu agama tentunya. Yaitu ilmu tentang tauhid. Ini yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau mendidik anak-anaknya dan juga anak-anak kaum muslimin atau kerabat-kerabat beliau yang masih kecil. Beliau bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak paman beliau yang masih kecil, "Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Perhatikan, diberikan pendidikan tauhid untuk selalu memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya, tawakal, bergantung hanya kepadanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajari anak-anak kita beribadah, terutama salat. "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin." Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat tatkala mereka berumur 7 tahun, dan pukullah kalau mereka tidak mau melakukan salat tatkala mereka berumur 10 tahun. Iya. Diperintahkan anak kita untuk melakukan salat. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak kita. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dahulu para sahabat melatih anak-anak mereka berpuasa. Dan mereka buatkan mainan-mainan. Tatkala anak-anak mereka menangis karena lapar, dikasih mainan tersebut. Supaya lupa dengan lapar untuk dilatih berpuasa. Demikian pula pendidikan adab. Dan pendidikan akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing Umar bin Abi Salamah. Anak tiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia masih kecil. Dan ketika makan, sedang makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangannya kesana kemari di meja makan atau di apa namanya di atas makanan-makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya gulam, sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak, ucapkanlah nama Allah kalau kamu mau makan. Ucapkan bismillah. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah yang paling dekat darimu terlebih dahulu. Ini semua ilmu-ilmu yang mesti kita miliki dalam pendidikan anak. Iya, ini gambaran globalnya. Baik ilmu tentang akidah, tentang ibadah, dan tentang adab yang baik. Kalau begitu, perlu menuntut ilmu. Perlu belajar. Jangan sampai seorang yang sebelum nikah rajin menuntut ilmu, semangat, tatkala setelah menikah dia banyak alasan. Iya. Alasan ngurus keluarga lah, mencari nafkah, lalu dia lupa menuntut ilmu. Padahal dahulu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang yang berkeluarga, orang-orang yang mencari nafkah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki istri lebih dari satu. Para sahabat juga demikian. Umumnya para sahabat itu memiliki 4 istri. Tapi itu semua tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Bahkan orang yang sudah menikah itu lebih butuh kepada ilmu. Sebab dia punya tanggung jawab melebihi orang yang belum menikah. Baik. Demikian pula kiat yang kedua. Dalam mendidik anak, perlu keteladanan orang tua. Yaitu orang tua mestilah menjadi saleh terlebih dahulu. Kalau dia menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Terlalu jauh seorang mengharapkan anaknya menjadi anak-anak yang saleh sementara dia sendiri tidak saleh. Dan Allah akan memberikan keutamaan kepada orang tua yang saleh. Allah akan menjaga keturunannya. Sebagaimana faedah yang disebutkan ulama mufassirin tentang kisah Nabiullah Khidir alaihi salam, tatkala beliau menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta kedua orang anak yatim. Iya. Maka Allah menjaga kedua harta kedua anak yatim tersebut, dan Allah menjaga mereka berdua sampai mereka dewasa dan mereka bisa mengeluarkan harta itu dan mereka memanfaatkannya. Apa kata Allah tentang bapak mereka? Qala wa kana abuhuma salihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dahulu bapak keduanya adalah seorang yang saleh. Maka ulama menjelaskan, orang tua yang saleh maka Allah akan menjaga anak keturunannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Iya. Ini secara tidak langsung. Adapun secara langsungnya, orang tua yang saleh akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin anak-anak bisa menjadi baik kalau orang tuanya tidak mencontohkan yang baik, malah mencontohkan yang jelek. Demikian pula perlu adanya kesabaran dalam mendidik anak, dan juga perlu adanya keikhlasan di dalam mendidik anak-anak, dan juga disertai tentunya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, salatu da'awatin mustajabbatin au mustajabbatun, salatu da'awatin mustajabbatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan padanya. Yaitu da'watul walid, doa orang tua bagi anaknya. Wa da'watul musafir, dan doa seorang musafir. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, di antara doa yang Allah kabulkan adalah doa seorang bapak atau ibu terhadap anaknya. Maka sangat tercelah apabila bapak atau ibu mendoakan kejelekan bagi anaknya. Maka orang tua yang sering mendoakan kejelekan kepada anaknya, apakah dia mendoakan secara langsung atau dengan cara mencerca, mencaci, atau melaknat anaknya, jangan salahkan siapa-siapa kalau anaknya menjadi anak durhaka. Karena hakikatnya dialah yang mendoakan anaknya menjadi demikian. Iya. Bahkan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita doa-doa yang mesti kita baca. Bahkan sebelum kita memiliki anak, kita sudah persiapkan doanya. Di antaranya, doa berhubungan suami istri. Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum idha ata ahlahu waqal. Sesungguhnya seorang dari kalian apabila dia mendatangi istrinya lalu dia membaca, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Faruziqa waladan lam yadurrahu syaitan. Maka apabila dia membaca doa tersebut ketika berhubungan suami istri, lalu Allah memberikan rizki berupa seorang anak kepada mereka berdua, maka syaitan tidak akan bisa membahayakannya. Oleh karena itu, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam juga mendoakan kebaikan bagi anak keturunannya, demikian pula istri-istrinya. Nabi Ibrahim AS berkata, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Iya. Demikian pula Nabi Zakaria AS berkata, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Jadi, jangan lupakan untuk mendoakan anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh. Dan andaikan kita ditimpa musibah dan bencana yang besar, yaitu anak kita berbuat maksiat apalagi sampai murtad waliyadzubillah, juga jangan lupakan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mereka kepada keimanan. Dan juga mesti ada usaha. Gak boleh dibiarkan saja. Harus ada usaha untuk mendakwahinya. Agar kembali kepada keimanan. Agar semuanya selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Hadza, ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kalimantan Timur. Mohon nasihatnya, bagaimana sikap kita terhadap anak kami yang tidak bisa lepas dari televisi? Sedangkan TV zaman sekarang ini kebanyakan tayangannya tidak bagus. Baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya berusaha semaksimal mungkin agar memalingkan anak kita dari kebiasaan menonton TV ini. Iya. Yaitu dengan menjelaskan kepada mereka bahayanya, menjelaskan kepada mereka tentang kerusakan-kerusakannya, menanamkan kepada mereka tentang hal-hal yang negatif yang terkandung di dalamnya, dari kesyirikan dan kekufuran dan perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Demikian pula kita menyingkirkan televisi itu dari rumah kita. Dan ini telah dinasihatkan para ulama kita. Iya. Demi menjaga anak-anak kita. Dan kita berusaha di satu sisi memberikan alternatif yang lebih baik bagi mereka. Nah ini juga jangan dilupakan. Karena bagaimanapun, anak-anak kecil gak boleh kita kerasi. Tapi harus dibimbing dengan lemah lembut. Walaupun kadang perlu juga agak keras sedikit. Iya, tanpa melampaui batas. Jadi kita usahakan bagaimana memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mungkin ditambah kursus-kursus bahasa Arab atau kursus-kursus yang lain yang bermanfaat. Atau pelajaran-pelajaran yang lain. Iya. Ataupun melalui media-media kita bisa mengganti tayangan-tayangan yang lebih bermanfaat. Yang sifatnya tidak membosankan mereka dan mereka bisa mengambil pelajaran. Iya. Dan di sini dituntut orang tua itu harus tegas. Harus tegas. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Baik. Pertanyaan yang berikutnya. Ustaz, bagaimana solusinya apabila ada suami atau istri yang selingkuh? Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila selingkuh yang dimaksudkan adalah berhubungan suami istri di luar nikah, maka ini adalah dosa besar sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Di antara sebab halalnya darah seseorang, yaitu pemerintah berhak menghukumnya, adalah seorang yang pernah menikah kemudian melakukan perzinahan. Iya. Yaitu as-sayyibu zani. Seorang yang pernah menikah kemudian dia pernah berzina. Maka menunjukkan dosa perzinahan apabila dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka dosanya besar. Tetapi kalau dilakukan orang yang sudah pernah menikah, dosanya lebih besar lagi. Ini yang pertama yang perlu kita ingatkan. Iya. Kemudian yang kedua, hendaklah dinasihati dengan baik untuk menempuh cara yang halal. Bagaimana cara yang halal? Apakah dia memutuskan hubungan sama sekali atau ditolong dia, kalau dia seorang suami, ditolong oleh istrinya, dimudahkan, dibantu untuk menikahi wanita yang dia senangi. Ini jalan yang terbaik. Itu lebih baik daripada dia berselingkuh. Dia melakukan dosa. Dan dosa itu akan berdampak juga pada keluarganya. Sebagaimana ketaatan seseorang akan berdampak baik kepada keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hal tersebut. Sebagaimana firman-Nya, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' masna wa tsalaatsa wa ruba'." Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Maka seorang istri yang baik dia tidak membiarkan suaminya terjerumus di dalam dosa, dalam kemaksiatan, perzinahan, wal iyadzubillah, dibantu suaminya. Dan Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak egois. Iya. Dia bantu suaminya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sudah dinasihati, tidak mau bertaubat, maka tidaklah patut mempertahankan nikah dengan seorang pezina. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan." والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Seorang laki-laki pezina tidaklah boleh menikah kecuali bersama pezina atau seorang musyrikah, naudzubillah. Dan seorang wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali seorang pezina yang menikahinya juga atau seorang musyrik. وحرم ذلك على المؤمنين, dan diharamkan hal itu bagi kaum mukminin. Iya. Ini tentunya jalan yang terakhir. Apabila tidak mau lagi kembali kepada kebenaran, tidak mau lagi dinasihati, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang terbaik atau solusi yang terbaik. Baik. Sudah hampir 4 tahun saudari Ana murtad. Kejadian awalnya bagaimana, Ana tidak tahu karena Ana baru tahu dia murtad baru setahun ini. Bagaimana cara Ana mengembalikan dia menjadi muslim? Pertama, didakwahi. Datangi dia. Didakwahi dengan baik. Iya. Kalau diperlukan untuk mengikat hatinya dengan diberikan hadiah, bersikap yang baik agar dia melihat akhlak kaum muslimin. Walaupun dalam hati sebetulnya kita benci kepadanya, tetapi tidak menghalangi kita berbuat baik kepadanya dan mendakwahinya. Berbuat baik kepadanya untuk mendakwahinya. Ini yang harus kita lakukan. Kita berusaha semampu mungkin mendakwahinya kembali. Oleh karena itu, orang yang berdakwah itu harus siap ilmunya. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang agama Allah. Juga harus siap bagaimana membantah syubhatnya. Bagaimana mematahkan argumen-argumennya yang menyebabkan dia masuk Kristen misalkan. Iya. Jelaskan kepada dia penyimpangan agama-agama Nasr, penyimpangan agama Kristen, bagaimana kekufuran mereka. Iya. Dan juga batilnya ajaran mereka. Kalau begitu perlu persiapan terlebih dahulu. Perlu persiapan terlebih dahulu untuk mendakwahinya. Ini yang harus dilakukan. Iya. Anak-anak kita yang kenal dengan internet akan mudah mengakses berita tokoh-tokoh sepak bola, dan itu bisa dilihat di buku-buku atau meja belajar mereka yang penuh nama-nama pemain sepak bola. Bagaimana cara kita membentengi dari pengaruh ini? Tergila-gila dengan sepak bola ini termasuk hal yang mudarat bagi anak-anak kita. Berlebih-lebihan. Apalagi sampai mencintai pemain-pemainnya yang fasik, bahkan kafir. Ini adalah sesuatu yang bisa merusak keimanan mereka. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, "La tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd." Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai, yang kalian senangi. Sebagian mereka hanyalah pantas menjadi orang-orang yang dicintai bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa di antara kalian yang memiliki wala, memiliki loyalitas, kecintaan, kesenangan kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ini bahaya. Iya, maka tidak sepatutnya kita mencintai, senang, membangga-banggakan orang-orang kafir, meskipun hanya karena permainan sepak bolanya, nggak boleh. Ini termasuk kategori dosa besar. Adapun kalau kita cinta dan senang kepada mereka karena kekafirannya, ini bukan lagi dosa besar, tapi kekufuran, kesyirikan yang akan menyebabkan seseorang itu murtad keluar dari Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah memberikan teladan kepada kita bagaimana bersikap kepada orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya, tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, kami putus dari kalian, dan apa yang kalian sembah kepada dan apa yang kalian sembah selain Allah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian kebencian dan permusuhan untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini sikap seorang mukmin terhadap orang-orang kafir. Bagaimana mungkin kita senang mengidolakan menganggap mereka orang-orang yang kita kagumi, kita jadikan panutan, na'udzubillah. Iya, ini bertentangan dengan keimanan. Sebagaimana kita cinta kepada Allah, kita pun cinta kepada apa yang Allah cintai, yaitu kepada keimanan dan kaum mukminin. Demikian pula kita harus benci siapa yang Allah benci, yaitu terhadap kekafiran dan orang-orang kafir. Iya. Maka ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, kita tidak biarkan anak-anak kita melakukan yang seperti itu dan juga berhubungan dengan orang-orang kafir. Iya. Jadi, pertama, harus kita tanamkan akidah yang benar ini kepada anak-anak kita. Iya, tanamkan kebencian terhadap orang-orang kafir tersebut. Yang kedua, memutus akses mereka kepada kekufuran dan kesyirikan seperti itu, atau permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya bagi mereka, atau yang membuang-buang waktu mereka. Iya, jangan terlalu dibiarkan bebas begitu saja. Atau setidaknya kita awasi, dia boleh menggunakan internet tapi kita awasi, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Sebagaimana kita mengawasi siapa teman-temannya, siapa teman bergaulnya. Iya. Dan apakah dia berteman biasa saja atau sampai bergaul dengan lawan jenis, apalagi lawan jenisnya kafir. Ini semuanya kewajiban orang tua untuk mengawasi, jangan dibiarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung bagaimana agama sahabat dekatnya, orang terdekatnya. Maka lihatlah siapa di antara mereka yang kalian jadikan sahabat dekat. Iya. Ini harus diperhatikan setiap orang tua di dalam pendidikan anaknya. Jangan dibiarkan begitu saja. Baik, inilah yang bisa kami jawab secara ringkas. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, telah kita simak bersama sebuah kajian live bersama Al-Ustaz Sofyan Khalidul Wadayah Hafizahullah Ta'ala yang membahas sebuah pembahasan murtad demi cinta terlarang, awas bahaya pemurtadan mengintai anak kita, nasihat bagi setiap orang tua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil faedahnya sehingga kita bisa terapkan pada kehidupan kita. Dan bagi Anda pendengar Radio Syarta dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian ini, insya Allah esok hari akan diposting di website www.syartauhid.info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.